بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعمر وعثمان ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seutama-utama umat ini atau umat-umat seluruhnya setelah Nabi kita, setelah para Nabi salawatullah alaihim ajma'in, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Demikianlah diriwayatkan kepada kita dari Ibnu Umar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami telah mengatakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di apa itu, sungguh sebaik-baik orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu dan beliau tidak mengingkari. Beliau mendengar ucapan kami bahwa orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula'i Aliyun wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdul Rahman bin Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafati." Kemudian kata beliau, seutama-utama orang setelah mereka itu adalah Ali, Talha bin Ubaidillah wa Zubair ibn Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, seluruhnya pantas untuk memegang tanduk khilafah, kekhalifahan. Thumma afdalun nasi ba'da haulai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-qarnul awwalu alladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwalun wal-ansar wahum man sallal qiblatain. Kemudian kata beliau, seutama-utama orang setelah mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-qarnul awwal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnil ladzi awwal alladzi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwalun wal-ansar. Mereka adalah kaum muhajirun yang pertama kali mengikrarkan keislamannya dan juga kaum ansar. Mereka adalah orang yang mendapatkan sholat menghadap dua kiblat. Mereka adalah orang yang sholat menghadap dua kiblat. Baitul Maqdis, setelah itu dipindahkan ke Baitullahil Haram, Ka'bah. Thumma afdalun nasi ba'da haulai man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman au syahran au sanatan au aqal min dhalik أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلالهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Ya dhullalahum, yaitu ketergelinciran mereka. Kata beliau, orang kemudian orang yang paling utama orang atau manusia setelah al-awwalun dari kalangan muhajirun dan al-ansar, orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari kemudian meninggal, atau satu bulan kemudian meninggal, atau satu tahun, atau lebih sedikit dari itu, atau lebih banyak dari itu. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari, imma dia meninggal atau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka dia tergolong sahabat barakallahu fikum. Ini definisi atau salah satu dari definisi sahabat. Akan disebutkan definisi al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in? Natarahhamu alaihim. kita mengucapkan barakallahu fikum tarahum rahimahullah wa nadhkuru fadlahum, kita sayang kepada mereka atau mengucapkan kasih sayang buat mereka, mendoakan kasih sayang buat mereka, dan kita menyebut keutamaan mereka, dan kita menahan diri dari ketergelinciran mereka, dan kita tidak menyebut seorang pun dari mereka kecuali dengan kebaikan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila sahabatku disebut, maka tahanlah diri kalian, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, pembahasan ini barakallahu fikum tentu terarah siapa yang dimaksud dan siapa yang akan dibantah barakallahu fikum. Siapa rahimani wa rahimakumullah? Pertama, kaum Syiah Rafidah. Kedua, Khawarij Nawasib yang memancangkan permusuhan, mengobarkan permusuhan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Ini barakallahu fikum tentunya yang disasar oleh haula. Kemudian yang kedua, tentu sebagai informasi terhadap segenap kaum mukminin bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang langsung bertemu, belajar, beramal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka itu berderajat. Mereka itu berbeda-beda barakallahu fikum tingkatannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bukan hanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang menemani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang pilihan-pilihannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul, kata Allah Azza wa Jalla, kami angkat sebagian mereka, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga barakallahu fikum nahnu di masa sekarang ini yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu barakallahu fikum memiliki tingkatan-tingkatan. Warasatul anbiya yang menjadi pewaris para nabi juga lahum darajat, punya derajat-derajat barakallahu fikum. Maka yang menjadi landasan dan pondasi atas semua derajat-derajat itu, apa yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, inna akramakum madha indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat, paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dari kalian adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Ini sebagai perangkum barakallahu fikum. Para nabi dan rasul terjadi perbedaan, na'am. Mereka punya derajat barakallahu fikum. dari sekian ribuan para nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla, Allah kemudian menyebutkan barakallahu fikum para rasul. Dari utusan atau para rasul ini ada kemudian ulul azmi yang lima. Di antara ulul azmi ini ada yang lebih utama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam, nabi dan rasul secara menyeluruh paling utama dan paling afdal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini dasar pembeda. Maka di saat Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang takwa, beliau menyebutkan, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Lalu ketakwaan itu di mana? Barakallahu fikum. Seseorang kita melihat masya Allah lahiriahnya. Tetapi kan yang menjadi penentu lahiriah itu adalah apa yang ada di dalam batin. Barakallahu fikum. Maka ketakwaan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Beliau mengisyaratkan tiga kali ke dada beliau rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum sumber ketakwaan itu ada di dalam batin kita, di dalam dada kita. Sehingga tidak heran jikalau seseorang mengucapkan tentang Abu Bakar, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam. Abu Bakar tidak melampaui kalian hanya karena salat dan puasanya, tetapi syai'un waqara fil qalbi. Sesuatu yang tertancap dan tertanam di dalam kalbu. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum, jurang pemisah dan pembeda ternyata ada dalam amalan batiniah kita. Satu orang beramal sama mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Panas sama-sama panas, lelah sama-sama lelah. Tapi penilaiannya di sisi Allah Azza wa Jalla akan terjadi perbedaan. Perbedaannya, tinjauannya dari sisi keikhlasannya barakallahu fikum. Tinjauannya dari sisi al-khawf yang ada pada dirinya. Ar-raja, harapan yang ada pada dirinya. Kekhusyuan yang ada pada dirinya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dasar barakallahu fikum ibadahnya para nabi dan rasul, raghaban wa rahaba wal khusyu', inilah yang akan menjadi pembeda barakallahu fikum. Sehingga kalau penilaian ketakwaan itu dari lahiriah semata rahimani wa rahimakumullah, maka mereka-mereka yang lebih banyak beribadah akan mampu menyaingi. Namun penilaian sekali lagi pada ketakwaan seseorang, dan ketakwaan itu ada di dalam dada barakallahu fikum. Mari kita lihat. Al-Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seafdal-afdal sahabat atau orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini berdasarkan hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Namun yang masyhur, kata beliau, bahwa Ali bin Abi Thalib juga masuk di dalam kategori Khulafa Rashidin Al-Mahdiyyin. Masuk. Kalau di dalam pembahasan di atas dan di matan, Ali tidak dimasukkan ke atas. Ya? Tapi dimasukkan barakallahu fikum ke bawah, ke berikutnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menjelaskan bahwa yang masyhur Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim radhiyallahu anhu masuk dalam kategori Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyyin. Apa dalilnya kalau demikian? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jamhan An-Safinah. Beliau mengatakan bahwa aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khilafatu thalathuna 'aman, thumma yakuna ba'da dhalikal mul." Ketika dihitung 30 tahun, ternyata Ali masuk di dalamnya. Bahkan ketika dihitung, ternyata Umar bin Abdul Aziz oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam salasun aman khalifah. Kemudian setelah itu kerajaan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah terkait dengan penyebutan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Telah datang riwayat bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu masuk dalam tabaqah barakallahu fikum yang pertama dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kedua, sebelum kita menyebutkan tabaqah sahabat yang disebutkan oleh al-Imam Al-Hakim, di dalam penyampaian atau matan disebutkan tentang definisi sahabat. Siapa itu sahabah? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sesungguhnya telah menyebutkan definisi sahabat. Sahabat itu adalah man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman au syahran au sanatan au aqalla min dhalika au aktsar. Beliau mendisikkan sahabi itu siapa? Adalah orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu, maka dia adalah sahabi. Wa qala al-Hafidh fi ta'rib as-sahabi, al-Imam al-Hafidh menyebutkan tentang definisi sahabat adalah wa asahhu ma waqaftu alaihi min dhalik, kata beliau, yang paling sahih apa yang aku telah meneliti definisi sahabat itu, kata beliau, annas sahabiyya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata alal islam. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, seorang sahabat itu adalah orang yang berjumpa, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan beliau dan dia meninggal dunia di atas keislaman. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menambahkan, kalaupun terjadi irtidat, murtad, keluar dari Islam, setelah itu masuk ke dalam Islam, dia sudah bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian terjadi keluar dari Islam, setelah itu kembali lagi ke dalam Islam, walaupun di masa sahabat kembali Rasulullah SAW telah meninggal dunia, namun kembali ke dalam Islam di masa sahabat Rasul SAW dan mati di atas keislamannya, maka dia tergolong dalam kategori sahabat. Ya, dia bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau, kemudian terjadi murtad setelah itu. Lalu kemudian dia kembali ke dalam Islam, mengikrarkan keislamannya. Maka ini masih tetap dia tergolong sahabat. Tergolong barakallahu fikum sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan apa yang ditulis oleh beliau, sikap kita terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Atau dengan bahasa lain, hak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in atas kaum muslimin. Pertama, ayyatarahhamu alaihim. Mereka menyayangi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mendoakan atas mereka kasih sayang. Wa yadhkuru fadlahum, dan menyebut keutamaan mereka. Wa ayyakuffu alsinatahum, menahan lisannya dari ketergelinciran yang terjadi dari kalangan para sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Menahan lisan-lisan mereka, ay melahan lisan kaum muslimin, untuk kemudian membicarakan tentang ketergelinciran mereka. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'annahum mujtahidun. Karena mereka itu adalah ahlul ijtihad. Ba'iduna 'anil ahwa. Mereka itu adalah orang yang jauh dari hawa nafsu. Ya. Mereka adalah orang yang jauh, bersikap yang muncul barakallahu fikum dari hawa nafsu mereka. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi yang namanya kesalahan, mari kita lihat, dengarkan barakallahu fikum, kesalahan yang terjadi pada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat barakallahu fikum Usamah mengintai ini di medan perang, mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulai sahabah, mereka berbaju dengan baju takwa, berperang barakallahu fikum untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Usamah bin Zaid mengintai orang yang banyak barakallahu fikum membunuh. Orang yang banyak membunuh. Ya. Yeah. Orang-orang Islam, sahabat Nabi diintai. Sampai kemudian tidak ada lagi penghalang antara diri Usamah dengan orang yang selalu diintainya. Tiba-tiba orang itu mengucapkan kalimat syahadat. Usamah di saat itu berijtihad. Mengatakan orang ini berpura-pura untuk ijtihad beliau. Dipenggallah batang lehernya. Orang yang baru saja mengucapkan syahadat. Ini sudah tidak ada lagi penghalang antara diri dia dengan Usamah. Maka diayunkanlah pedangnya dan menebas batang lehernya. Mengetahui hal itu, sahabat melaporkan kepada Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad, astagfirullah, melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam peristiwa dan kejadian itu. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam diam atas kesalahan yang dilakukan oleh barakallahu fikum Usama bin Zaid, karena dia ikut berperang, karena dia pejuang agama, anak muda, punya semangat untuk membela? Oh tidak. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam marah. Bahkan sampai Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya merasakan diri seolah-olah baru masuk Islam mendengar marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau kemudian mencoba memberikan alasan bahwa dia mengucapkan itu, ya Rasulullah, ingin memelihara diri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda telah membelah dadanya? Ya Allah. Marahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena sebuah kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang pejuang agama, pembela barakallahu fikum, di masa-masa dibutuhkan pasukan dan seperti Usama bin Zaid. Namun kesalahan itu tetap diingkari rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sahabat mengatakan, ya akhi, dia pejuang, dia pembela, dia ikut di barisan kita, dia ini, dia itu. Tidak ada. Yang namanya kesalahan dan kekeliruan itu tetap harus diluruskan. Dan harus barakallahu fikum diperbaiki. Jangan kemudian seorang, ini dalam kondisi perang loh. Hati-hati. Nanti terjadi gesekan. Lalu kemudian pecah. Onda. Semuanya orang-orang yang tulus dan ikhlas. Para sahabat Nabi tidak akan membela kesalahan. Juga yang salah cepat kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain. Apa yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami melewati sidr, pohon yang kemudian di masa jahiliyah disebut Dhatu Anwar. Kami meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kami Dhatu Anwar sebagaimana mereka punya Dhatu Anwar. Ini sedang berperang. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam diam dari kesalahan dan kekeliruan? Padahal dalam kondisi dibutuhkan persaudaraan. Dibutuhkan persatuan. Dibutuhkan kekuatan barakallahu fikum. Agar jangan terjadi gesekan rahimani wa rahimakumullah. Melihat kesalahan itu terjadi. Sallallahu alaihi wasallam segera mengingkarinya. Tidak menunda, nantilah setelah selesai jihad. Ini kondisi jihad. limaslahati dakwah, limaslahatil jihad, unta. Ternyata barakallahu fikum segera diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Namun pelajaran yang berharga buat kita, yaitu barakallahu fikum para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, tidak membela sebuah kesalahan dan orang-orang yang melakukan kesalahan. Yang kedua, yang melakukan kesalahan segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Segera barakallahu fikum kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi ba'idun. Mereka adalah orang yang sangat jauh dari praktek beramal, berperilaku dengan hawa nafsu. Wa amma ana dan antum sering berperan barakallahu fikum hawa nafsu kita. Sering barakallahu fikum berperan. Sehingga tidak punya kekokohan pada diri kita sendiri. Sering kita terjungkir balik. Setelah itu kita bangkit setelah mengerti al-haq. Kebenaran yang sesungguhnya. Kita diberikan kemampuan untuk bangkit oleh Allah Azza wa Jalla. Terbawa barakallahu fikum. Diberikan kemudian kekuatan untuk bangkit kembali. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga. Dan harus kita pelihara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap bahwa ini adalah berkah dari kita terus belajar. Duduk mematri memperbaiki keikhlasan yang ada pada diri kita. Dan sebagai upaya pembenahan untuk kita selalu mengikuti barakallahu fikum. Selalu memiliki sifat kejujuran yang ada pada diri kita. Kita mencoba mengikis hawa nafsu kita. Mana dia? Kalau ini merupakan bagian atau ada embelan hawa nafsu kita. Coba diulang kembali. Kembali kita benahi. InsyaAllah. Kalau itu terus kita lakukan. Kita berharap. Bukan sebuah kepastian. Tetapi kita berharap. Diberikan jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ujian-ujian hidup ini. Karena Allah telah menyebutkan. Tidak akan lepas orang beriman itu. Kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari dirinya. Ujian dari istrinya. Ujian dari anaknya. Ujian barakallahu fikum dari harta bendanya. Ujian dari temannya. Ujian dari gurunya. Ujian dari alimnya. Semuanya akan terkena barakallahu fikum. Dan menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mencari jalan keluar. Harus kita bersemangat barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan. Termasuk dari sikap muslimun. Terhadap barakallahu fikum para sahabat Nabi. Wa alla yadhkurahumul muslimuna illa bil khair. Kaum muslimin tidak menyebut mereka kecuali bil khair, dengan kebaikan. Wastadalla ala dhalika biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukira ashabi famsiku, lalu kemudian beliau berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabatku disebut, maka tahanlah lisan-lisan kalian, jaga jangan sampai ada kata-kata dan kalimat yang itu punya makna pelecehan dan perendahan terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah Azza wa Jalla terus barakallahu fikum menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, ilmu yang mendatangkan rasa takut pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.